apa hukumnya seorang mandi di tempat yang air tersebut bekas mandi junub istrinya yang digunakan untuk berendam? Boleh. Diperbolehkan selama tidak ada najis yang menyebabkan berubah salah satu dari tiga sifat air tersebut, warna, rasa, dan bau. Apakah ada sebelum adzan membaca Allahumma salli ala Muhammad ya Karim? Wallahu a'lam, tidak ada. Setahu ana tidak ada hadis dalam masalah ini. Sebelum adzan. Yang ada membaca salawat itu setelah adzan. Bagaimana seorang bermakmum kemudian imam selesai membaca Al-Fatihah, kemudian baca amin, kemudian orang tersebut membaca amin, juga kemudian orang tersebut melanjutkan baca Al-Fatihah setelah selesai imam baca amin, dan apakah orang tersebut diperbolehkan membaca amin setelah baca Al-Fatihah? Boleh. Sebab dalam surat Al-Fatihah itu ada doa dan kita dianjurkan mengucapkan amin setelah membacanya. Apa hukumnya orang sholat menggunakan sajadah di dalam masjid yang keadaan masjid tersebut selalu bersih? Apabila ada hajah seperti dingin atau yang semisalnya, maka tidak mengapa. Tapi kalau membiasakan diri, selalu harus pakai sajadah. Ya, sudah ada karpet, pakai sajadah lagi. Nah, ya, apalagi kalau meyakini hal-hal tertentu, maka ini yang diingkari oleh para ulama, diingkari oleh Imam Malik dan yang lainnya. Nah, namun kalau ada hajat, mungkin kepanasan, atau mungkin karena terlalu dingin lantainya, maka tidak mengapa insya Allah. Namun dihindari sajadah-sajadah yang bergambar, ya, karena dapat menghilangkan kehusyuan. Nah, gambar pohon kelapa, gambar Ka'bah dan yang lain sebagainya, dihindari. Apabila istri kita meninggal dunia, bolehkah suami dan anak laki-lakinya untuk memandikan jenazahnya? Yang ada hadisnya suami. Suami boleh memandikan jenazah istri. Naam, demikian pula sebaliknya. Adapun anak, kalau anaknya laki-laki, ya tidak boleh memandikan ibunya yang naam. Sebab asal hukumnya laki-laki yang memandikan adalah laki-laki, wanita yang memandikan wanita. Namun terkhusus suami pada istri boleh berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Saya pernah memberikan buku pada Ustaz tentang hadis ahad, azab kubur, penulis Nawawi. Buku tersebut dari Hizbut Tahrir berapa bulan lalu. Ya, buku ini sudah saya baca sebagian dan ada syubhat-syubhat yang perlu dijawab dari buku tersebut yang tidak mencukupkan untuk hanya sekedar menjawab pertanyaan. Memang butuh daurah tentang khusus pembahasan tentang hadis ahad, dibahas secara tuntas dan membahas syubhat-syubhat yang menolak hadis ahad dalam permasalahan akidah yang sekarang ini yang membawa bendera kaum Mu'tazilah adalah Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir ini adalah kelompok yang paling getol menyebarkan manhajul Mu'tazilah pada zaman kita sekarang ini, khususnya dalam hal ingkaru as-sunnah, mengingkari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perkara akidah, sehingga mereka menolak azabul qabr, menolak turunnya Isa bin Maryam, dan menolak akidah-akidah yang telah menjadi kesepakatan kaum muslimin sebelumnya dengan hujjah-hujjah sama seperti hujjah kaum Mu'tazilah dahulu, cuman sekarang mungkin ramuannya lebih canggih, ya. Kalau dahulu hanya bisa membuat kue bolu, kalau sekarang sudah bisa dilapisi dengan mentega, telur, dan lain sebagainya. Ya, sehingga pada hakikatnya itu-itu juga. Ya. Pada hakikatnya itu-itu juga. Buku yang disebutkan di sini termasuk di antara yang menyebarkan syubhat-syubhat Mu'tazilah. Demikian pula yang ditulis di salah satu majalah, ya, Risalah Mujahidin, yang dikeluarkan oleh MMI, itu memberikan kesempatan kepada Hizbut Tahrir untuk menulis tentang masalah hadis ahad, dan di situ dibahas juga tidak lebih dari syubhat yang disebarkan oleh kaum Mu'tazilah dahulu, sehingga insyaallah taala kita akan sempatkan mungkin kalau suatu saat ada daurah khusus menjelaskan tentang hadis ahad agar kita mengerti bagaimana sesungguhnya yakni juhud, semangat para ulama dahulu dalam mencari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tentang kedudukan hadis ahad tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Apakah istri dari saudara persusuan ana mahram dengan abi ana? Istri dari saudara sepersusuan ana. Gimana ini? Jadi dia punya istri, istrinya punya saudara susu. Hah? Ini siapa yang punya ini? Mungkin apakah istri dari saudara sepersusuan ana mahram dengan abi ana? Hah? Siapa yang bisa memahamkan ini? Istri dari saudara sepersusuan. Istri dari saudara sepersusuan ana. Hah? Lah iya yang bertanya ini maksudnya. Jadi dia punya saudara susu. Istrinya. Iya. Nah, saudara susunya ini laki-laki berarti ya. Iya kan? Nah, istrinya apakah mahram dengan abi ana? Kamu saja bukan mahramnya, apalagi abinya. Yang bertanya ini bukan mahramnya, gimana abinya? Ya. Jelas bukan, lebih bukan lagi gitu. Nah. Bolehkah penuntut ilmu yang berstatus sebagai musafir untuk menyempurnakan sholat yang 4 rakaat? Nah, ini insyaallah kita bahas di daurah ya. Ya, ikhwan insyaallah taala. Baik, saya kira sampai di sini insyaallah. Akhir da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.